saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya futur. Terkadang ia semangat, terkadang juga ia futur, turun semangatnya. Ketika seorang semangat, maka dia akan selalu bergairah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dia akan semangat mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikala manusia futur, terkadang dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia lalai dari mengerjakan kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita futur, apa yang harus kita lakukan? Karena yang namanya manusia tidak akan selamanya semangat terus. Pasti ada masa-masa futur atau tidak semangat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah memberitahukan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, "Inna likulli 'amalin sirrah wa likulli sirratin fatrah." Setiap amal itu ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa futurnya. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah tips bagaimana kita saat futur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halaka." Siapa yang masa futurnya kepada sunnah lagi, ia sungguh dapat hidayah. Dan siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnah, sungguh ia telah binasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita futur, misalkan kita lagi semangat baca Quran, baca Quran dan baca Quran, dan ternyata qadarullah wa ma syaa fa'al, saat semangat lagi naik, tiba-tiba ada masa-masa futurnya. Maka di saat itu yang kita lakukan, coba kita berpindah kepada sunnah. Ketika seorang tidak semangat dalam baca Quran, maka usahakan dia berpindah kepada sunnah. Membaca kitab-kitab yang bermanfaat, yang berisikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai ketika orang futur tidak semangat membaca Al-Quran, kemudian dia pindah membaca Quran. Sungguh, ya, dikatakan sebagai orang binasa ketika ada orang yang futur dari baca Al-Quran pindah baca koran. Itulah yang disebut dengan kebinasaan. Maka ketika kita menghadapi futur seperti itu di dalam satu amalan, coba kita berpindah kepada amalan lain yang kita semangat padanya. Hal ini supaya kita berpindah dari sunnah menuju sunnah lagi. Terkadang ada futur yang sifatnya menyeluruh, dan ini berbahaya sekali. Biasanya futur seperti ini akibat maksiat dan dosa. Ya. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, al-ma'asi tud'iful quluba. Maksiat itu membuat hati lemah. Maka ketika kita banyak maksiat, kita pernah melakukan maksiat atau dosa, akibatnya hati kita akan lemah. Di saat hati kita lemah, akhirnya beratlah kita untuk mengamalkan kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kita lagi futur, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, segeralah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang kedua, kita berusaha untuk mujahadah, berjihad kembali untuk membiasakan amalan soleh yang sudah mulai futur tersebut. Kalau kita misalnya sudah mulai futur, lalu kita biarkan sampai akhirnya semangat kita untuk beribadah hilang sama sekali, ini sangat berbahaya. Ya. Maka kita sebagai orang yang beriman harus selalu berjihad melawan hawa nafsu kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar memberikan hidayah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, kata Allah, kami akan berikan dia hidayah kepada jalan-jalan kami yang lain. Artinya, kalau kita berjihad melawan hawa nafsu kita, untuk melawan kefuturan kita, untuk terus kita beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya, sehingga kita mampu untuk melakukan amalan kebaikan yang lainnya. Maka disinilah, wahai saudara-saudariku, di saat futur, jangan biarkan kefuturan itu. Pergilah anda kepada orang soleh, atau kepada seorang ustaz, atau teman anda yang masya Allah bisa memberikan nasihat kepada anda. Saat kita futur, pergilah kepada mereka-mereka yang masya Allah kita yakin dia punya ilmu. Minta nasihat kepadanya, supaya kita bisa kembali semangat di dalam beramal soleh. Ketika kita futur, kita juga berusaha membuka kitab-kitab para ulama, bagaimana biografi kehidupan mereka. Ketika kita melihat bagaimana para ulama, semangat mereka di dalam beramal saleh, dan kita juga membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan motivasi di dalam beramal. Misalnya, ketika kita sudah mulai futur menuntut ilmu, kembali kita membaca bagaimana pahala menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana salaf terdahulu menuntut ilmu. Ketika kita sudah mulai futur salat tahajud, kembali kita baca bagaimana pahala yang besar daripada salat tahajud dan bagaimana balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang salat tahajud. Sehingga pada waktu itu kita kembali semangat. Maka dari itu, wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan futur itu terus menghinggapi hati kita. Jangan biarkan futur itu terus menghantui keimanan kita, dan kita harus melawannya. Kita harus terus bersemangat dan kita ingin berusaha seperti para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 146, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'ufu wama istakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak para nabi yang berperang bersama sahabat-sahabatnya, mereka tidak lemah terhadap musibah yang menimpa mereka. Mereka pun tidak menjadi futur akibat daripada rintangan yang mereka hadapi, tapi mereka terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai ya kepada orang-orang bersabar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya semangat harus terus dikobarkan. Jangan sampai padam. Jangan biarkan semangat itu lama-kelamaan kemudian padam. Karena itu akan menyebabkan kita binasa dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.